Selamat siang Pak Ahmad. Ya, selamat siang. Iya, Bapak komentarnya? Ya, kalau kita lihat yang terbaik adalah Jokowi. Kenapa? Karena tidak ada kepentingan. Itu pertama. Terus kedua, dia ada sosok reformis. Jadi tidak ada dosa-dosa orang lama. Sedangkan kalau Prabowo itu pelanggaran HAM berat ya. Dan ingat sampai detik ini dia tidak punya visa Amerika ya. Jadi Amerika masih menolak dia. Dan ingat, Prabowo itu seperti pelacur. Jadi yang penting duit, semua orang boleh masuk. Yang penting kasih-kasih duit. Itu bahaya, ntar negara digadai lagi ke SP. Terima kasih. Pak Dodo, selamat siang. Kalau saya ya, kita perlu penegakan hukum. Perlu pemberantasan korupsi. Istilahnya korupsi harus dilepaskan. Dan preman-preman semua uang siluman di bisnis-bisnis itu lenyap semua. Kita perlu presiden yang tegas, kuat. Bukan presiden yang loyo, yang lemah, diatur orang. Yaitu Pak Prabowo tegas. Itu aja Pak, makasih. Baik, Pak Justus. Iya, sebetulnya saya tak menyayangkan juga Jokowi sudah harus cepat-cepat meninggalkan Jakarta untuk memenangi Jakarta. Namun kalau dapat pilihan, saya nggak punya pilihan lain. Indonesia bingung mau pilih yang mana. Prabowo, kita tahu sendiri kualitas Prabowo seperti apa. Apalagi yang kuning, ya. Nah, memang serba salah. Cuma kalau dilihat dari Solo, itu sudah jadi lebih baik. Kemudian Jakarta pun juga ada arah perbaikan walaupun belum selesai. Dan kita berharap Wakil Gubernur bisa meneruskan program-program dan visi untuk memperbaiki Jakarta. Dan mungkin bisa diikuti oleh provinsi maupun bupati maupun wali kota yang lain. Nah, saya memang lebih setuju Jokowi karena memang gak punya pilihan lain. Terima kasih. Baik, Ibu Astrid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Astrid. Mohon volume radio dikecilkan sedikit dan silakan komentar Anda. Ini komentar saya. Kan kalian gak tahu aslinya Jokowi seperti apa. Yang tahu itu asisten, orang yang deket-deket sama dia. Gak sebagus itu. Yang kedua, kalau memang si orang Gerindra itu gak pantas, terus siapa? Yang pasti Golkar gak pantas banget ya. Dia banyak masalah dengan rakyat, ya kan? Yang gak dibayar gitu. Rasanya belum ada yang pantas tuh mbak. Gak ada yang kayak Bung Karno gitu. Oke ya? Baik, terima kasih Bu Astrid. Pak Syam? Ya, Pak Syam. Silahkan. Siang semua. Baik, Pak. Ya, saya sih kalau dengan Jokowi saya senang aja sama orangnya gitu. Tapi kalau mau jadi presiden, kayaknya saya belum yakin gitu. Kenapa? Mestinya sabar dulu, Jakarta dulu tunjukkan. Oh itu loh, saya mampu memimpin Jakarta. Jadi saya juga mampu memimpin Indonesia gitu. Ini nggak diperlihatkan. Saya sih ikut aja pemikiran Pak Cipna Lesmana pernah bilang bahwa tidak ada yang ideal itu untuk jadi presiden. Ya kalau begitu mau gimana lagi kalau Prabowo orang kurang suka. Terus belum meyakinkan Pak Jokowi. Jadi saya bukan ngajak golput ya. Silakan aja pilih menurut hati nurani gitu aja sih saya. Baik, terima kasih Pak Syam. Ibu Wati. Saya dukung Jokowi jadi presiden Indonesia karena dia baik dan jujur. Dan dia tidak diskriminasi. Kalau Prabowo, dia pelanggar HAM yang berat pada saat itu. Banyak sekali membunuh orang. Ya. Baik. Pak Tahir, selamat siang. Selamat siang. Silakan Bapak. Kalau lihat dari ini, Prabowo ini, kita lihat saja ya. Militer ini di seluruh dunia. Benitum, di Italia. Hitler 30 juta orang mati, mau cetung di Tiongkok 70 juta orang mati. Ini kalau jadi pemimpin sangat bersikiran otoritas. Saya bukannya pendukung Jokowi ya, tapi dalam hal ini kita lihat dia itu sangat rahasia, dia itu juga terjun langsung ke dalam kesehatan masyarakat. Meskipun gitu, kalau ada kita punya kelas khusus anak kita ya, sekolah saya ada anak saya sekolah ada kelas khusus dia gitu. Kelas 4 SD di atas kelas 6 SD. Kenapa tidak? Langsung naik kelas. Jadi dari masalah Polo ke Jakarta langsung presiden itu dia wajar. Karena memang dia itu genius dan mengetahui di hati rakyat. Terima kasih. Baik. Pak Edi, satu penelpon terakhir. Selamat siang. Selamat siang, Bapak. Silakan. Saya sangat setuju sekali dengan yang disampaikan oleh Bapak tadi ya. Pada dasarnya memang ya seorang pemerintahan itu memang harus berpihak kepada rakyat, membela rakyat kecil, ya kan? Kalau seorang Prabowo mau jadi presiden, nggak ada larangan, gitu kan? Pak Jokowi pun menjadi presiden, nggak ada larangan. Intinya satu, jangan lupa dengan masyarakat kecil, karena mereka terpilih oleh masyarakat kecil, bukan masyarakat yang besar yang milih. Terima kasih. Selamat sore, Pak Aryo. Selamat sore, Bu. Silakan, Pak Aryo. Menurut saya pasangan yang paling pas kalau dipasang-pasangkan ya, Bapak Prabowo sebagai capres dan Bapak Muhaimin Iskandar sebagai cawapres. Kenapa, Pak? Karena ya nomor satu mungkin jumlah porsinya dapat pas ya, cukup. Jadi koalisinya ramping. Nah, nomor dua, Bapak Prabowo kan udah terkenal, udah ngejreng ya, kayak bintang gitu. Jadi jangan dipasangkan dengan orang yang terkenal, nanti jadi anu matahari kembar, malah yang milih bingung nanti. Dari saya, sekian. Oke, terima kasih. Iya, Pak Hidayat. Iya, selamat sore. Jadi menurut saya, nomor satu sebagai presiden adalah Bapak Prabowo, Bu. Ya, jadi Bapak Prabowo dengan alasan karena beliau memiliki ketegasan. Saya kira dari sisi ekonomi kita perlu kestabilan ekonomi ya. Beliau saya kira bisa mengendalikan keamanan seperti itu. Ya. Pasangannya siapa, Pak? Gimana pasangannya adalah Bapak Hatta Rajasa menurut saya. Karena beliau ini memiliki pengalaman yang luas dan cukup lama sebagai Menteri Perekonomian seperti itu. Jadi saya kira untuk kondisi perekonomian kita nggak bisa coba-coba orang baru gitu. Okay. Saya kira beliau keduanya bisa dipasangkan dengan baik untuk menjaga kestabilan perekonomian dan bangsa kita. Baik, Pak Indri, terima kasih ya. Bapak Stefanus. Ya, selamat sore. Silakan. Menurut saya itu ada dua. Saya ngomong presidennya aja, Pak Jokowi atau Romai Rama. Alasannya karena mereka baru gitu loh. Kalau Prabowo yang lainnya lama. Kalau yang lama-lamanya udah kondisi begini, nggak pantas pilih yang lama. Mendingan ada perubahan. Nah, perubahan itu yang baru, Pak Jokowi atau Romai Rama. Tapi pesannya saya sih, ya bisa juga Romai Rama. Mendingan pilih capres yang nggak tahu apa-apa, tapi sering tanya ke ahlinya gitu. Pasti. Oke. Ani? Iya, selamat sore, Bu. Iya, ya, kalau saya pikir sih yang nomor satu sih Pak Jokowi sama Pak Mahfud MD tuh, Bu. Iya, karena dia cocok kayaknya pasangannya tuh, Bu. Kenapa, Pak? Hah? Iya, sama-sama orang bersih lah gitu. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Andre? Ya. Silahkan, Pak Andre. Ya. Tadi ada yang berkomentar Jokowi dengan Romai Rama ya. Itu nanti Jokowi jadi nyanyi dangdut terus nantinya. Repot deh. Nggak ngurusin negara nantinya. Diajarin nyanyi sama Romai Rama. Negara terbengkalai. Jakarta banjir terus dong kalau dia dampingi sama Romai Rama. Jadi siapa menurut Anda, Pak Andre? Ya, Pak Jokowi kalau menurut saya sih ada satu tokoh yang sudah banyak bukan berpengalaman di bukan main ya, itu Akbar Tanjung tuh. Akbar Tanjung pengalaman di bukan main tuh. Berapa dekade itu. Okay. Kalau mau dijodohkan gitu ya. Ya, terima kasih, Andre. Pak Robert. Ya, halo. Silakan. Saya sih kalau melihat muka-muka lama, artinya dari generasi yang tua, saya rasa kita udah bosan ya. Generasi muda ingin cari wajah baru. Kalau bisa sih Pak Jokowi ya, yang kita harapkan bergabung dengan ya mungkin bekas purnawirawan jenderal lah yang bersih. Atau menurut saya juga terobosan kita ambil dari Kapolri yang baru nih. Saya tahu dia tuh kalau jalan tuh cuma naik Kijang Innova. Jadi artinya dia punya hati untuk menjadi contoh buat anak buahnya. Terima kasih. Baik, Pak Agung. Ya, saya sangat mendukung Jokowi dan Pak Mahfud MD. Alasannya Pak Mahfud MD adalah hukum yang paling jago. Ntar dibabat habis kayak idolanya Pak Mahfud, Justin Bau katanya. Kemarin ada di Metro TV gitu. Saya mendukung Jokowi dengan Pak Mahfud. Okay. MD bisa ntar jadi beres. Halo Pak Suwari, Iya, saya jujur aja, saya pendukung utama Jokowi. Tapi kalau melihat sudah model-model koalisi begitu, saya kembali pesimistik. Jujur aja, siapapun yang menjadi RI1, RI2 di Indonesia ini enggak bisa maju lah. Bahkan kalau kita mengajak Bill Clinton sekalipun ya enggak mungkin, karena ini udah keroyokan semua, bagi-bagi jatah. Terima kasih Pak Suwardi.